والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، فتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتنازلنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا، يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kenyataan tak bergaul dan tak berhimpun mustahil dengan qadim, baru azali. Kenyataan tak bergaul ini tak boleh bergaul, tak boleh bercampur, dan tak berhimpun, jadi tak boleh berhimpun. Kenyataan kata tak bergaul, tak bercampur dan tak berhimpun, tak bergaul tu mustahil, oleh mustahil. Tak bergaul dan tak berhimpun oleh benda mustahil. Tak boleh bergaul, tak boleh bercampur, tak boleh berhimpun oleh benda mustahil. Tak bergaul dengan qadim. Kalau itu. Tak boleh gaul dan campur benda mustahil dengan benda qadim. Nak campur duk tak leh. Mustahil dan qadim tu. Maknanya nak mustahil nak kata qadim tak boleh. Tu benda qadim pun nak kata mustahil tak boleh. Tu. Baru dan baru. Tu atas tu jadi kira atas. Hazab huruf atop lah. Hazab huruf atop. Qadim dan baru. Yang tak boleh bercampur mustahil dengan qadim. So tak boleh bercampur mustahil dengan baru. Mustahil nak panggil baru, tak boleh. Azali dan azali. Di atas pendapat hak kata berlainan antara qadim dan azali itu. Adapun kata pendapat hak kata bersama makna. Itu dah nak kecap pakai masuk oleh qadim tu dah. Nah, ni kita tak boleh panggil azali, tak boleh. Panggil baru, tak boleh. Qadim, tak boleh. Itu. Ini akhirnya ni pembahasan dari kita ni. Telah kita faham dah. Telah kita faham, lepas tu dah. Dah lagi, telah lagi pada hari ini, dah. Telah kita faham. Dan kita faham dah. Jadi, dah tu menunjuk atas makna mati dah. Lepas tu telah. Jadi, berulai-ulai pula lah. Kapung. Telah kita faham dah. Telah kita faham dah. Atau telah kita faham. Jadi, berkali. Telah kita faham dah. Faham mana? Faham daripada bahasan yang telah lalu tu lah. Faham daripada bahasan dulu. Faham kecil orifannya dah. Kita faham dah, reti dah. Nampak dalam mata hati dah. Bahawa mustahil itu, perkara mustahil tu, kita faham dah, kata benda mustahil tu, ialah, bapaknya kira ni, ialah perkara hak dah. Tak ada. Mustahil ni perkara hak dah, perkara yang tak sungguh. Perkara yang tak sungguh. Dak-dak tu tak sungguh. Maksudnya perkara hak dak sungguh. Kita faham dah. Atau benda hak dak. Ikutlah perkara ke atau benda ke. Atau barang yang dak. Ikutlah. Muka hak ulur. Perkara benda barang. Perkara hak dak. Benda hak dak. Barang yang dak. Kita faham dah. Tak sungguh. Tak sungguh benda mustahil tu. Apa makna kata perkara hak dak tu? Yakni perkara yang ternafi dirinya sendiri. Perkara yang ternafi dirinya diri perkara tu ternafi sendiri. Sebut kata lemah, lemah ternafi sendiri, tak ada. Lemah Tuhan. Lemah Tuhan ada tak? Ada. Sungguh tak? Tak. Sebut kata lemah Tuhan tu pakai ternafi diri sendiri dah. Dia tak ada benda. Rekod eh kita ya panggil kata lemah tu hai, duk nampak nak buat hukum. Tapi benda tu tak ada ternafi dirinya. Ha, tulis betul ternafi sikit apa? Yakni amasalan, yakni masalah apabila kita kata, apabila kita kata lemah Tuhan, maka lemah itu, maka lemah itu perkara yang tidak ada, perkara yang tidak ada dan tidak sungguh. Dan lemah itu ternafi dirinya dan tertidak sendirinya. Tu habis itu. Habis. Bila kita kata jirim, wajib bertepak. Wajib ambil tempat kosong dan ruang. Bila kata jirim, wajib bertempat. Bahkan lagi kata jirim tak bertempat. Tak bertempat tu ke mana? Tak. Tak bertempat tu benda tak. Benda tak tinggal kata semua. Benda tentu tak. Lepas tu, tak bertempat tu ternapi. Dia sendiri. Bila kata jirim, tak bertempat tu ternapi. Kira-kira. Adapun hanya sungguh dan sabitnya bertempat. Itu kita kata. Katalah, apa makna ternafi dirinya? Ini tafsir makna ternafi diri itu. Tak bersabit dengan adanya ada perkara itu. Dan sungguhnya sungguh perkara itu. Tak bersabit. Tidak boleh kita kata, maksudnya gitu. Tak bersabit, yakni tidak boleh kita kata adanya. Itu makna tak bersabit dengan ada. Nak kata bila kata mustahil, ia tak bersabit dengan ada, tak bersabit dengan sungguh di mula lagi dah. Maksudnya tak bersabit dengan ada, yang tidak boleh kita kata adanya. Nak kata ada tak leh. Dan sungguhnya, sungguh perkara tu. Nak kata sungguh tak? Tak leh. Tu. Gana kata sungguh tak leh? Tak apalah ada dia tak ada dia tu. Ada tu. Nak kata tak sabit tak ada. Pas sungguh tak sabit juga. Jauh tak boleh. Pak kata amrul iktibari. Amrul iktibari apa? Amrul iktibari mana kau boleh sabit sungguh tu? Amrul iktibari? Iktizai. Iktibari iktizai. Ada pemustalmu? Amrul iktibari juga. Tapi amrul iktibari? Iktirai. Ya tak ada benda. Ya tak ada pamik lagi. Sebab tu nak kata sungguh tak boleh. Nak kait dengan sungguh tak boleh. Sampai dengan sungguh tak boleh. Maksudnya amrul iktibari iktirai. Itulah surun mustahilat, surun iktiraiyah ya. Iktiraiyah ya tasawwaru hal aqlu inda al-hukmi biha ya. Maksud dalam apa nama benda yang adamun mutlak, tak ada dimula lagi dah. Tak ada dimula lagi. Begitu. Maka tak ha. Kamu tak kira ya kata. Berarti antara sungguh dan amrul iktibari dulu. Lapa amrul iktibari dan lapa sungguh ni antara lapa tu lagu mana? Umum khusu. Umum khusu. Nampak tak? Antara subut dan amrul iktibari tu khusu. Umum khusu mutlak. Tiap-tiap benda sungguh ya amrul iktibari. Tapi tiap-tiap amrul iktibari nak kata sungguh tak boleh. Kan ada orang amrul iktibari yang tak sungguh. Iaitu amrul iktibari iktirai. Tu. Nampak tak? Habis itu. Apa? Boleh? Tu. Itu umum. Kena tengok lah. Kena tengok. Klik-klik tengok semula. Kena klik tengok. Tu. Wah, tanda sikit tak apa. Nama tak boleh tak boleh kata pula tu. Sungguh. Betul sungguh dah. Sungguhnya tu. Kerana ia termasuk dalam amrun iktibari ikhtira'i. Amrun iktibari ikhtira'i yang direka-reka oleh akal jua. Yang direka-reka oleh akal jua. Bukan ada benda. Bukan ada benda. Dan bukan sungguh. Habis itu. Bukan ada benda dan bukan sungguh. Ha, tu habis. Tak apa lagi reka eh mari je. Nak hukum je. Nak hukum. Apa kita kata? Berhimpun antara dua perkara yang berlawan ni. Benda apa ada berhimpun antara dua benda yang berlawan ni? Mustahil. Mustahil. Maka kita kata berhimpun antara berlawan ni. Duk kecek-kecek kata berhimpun tu ada semua lah berhimpun. Tak ada. Sungguh tak berhimpun tu. Tak bersungguh, tak sungguh. Tapi kena kecek kata berhimpun antara dua benda ni. Rekor mari yang nak hukum kata dak tu ya. Faham tak? Berhimpun antara benda yang berlawan ni tu. Kita akal panggil tu. Rekor-rekor mari untuk nak hukum kata tak. Tak. Padahal benda semua tak ada li. Berhimpun antara ijtimak tu. Tak ada benda. Tak sungguh mula je lah. Apa tu dia? Sama tu juga. Habis itu. Nak cari mak tu berhimpun antara dua dua benda yang berlawan ni. Nak cari tempat ambil tak boleh. Nak cari tempat orang panggil apa? Nak cari apa? Muntazat minhu tak boleh. Tak boleh. Habis. Dah. Mana lagi? Bahwasoy. Mana? Sungguh. Sama sekali. Tak bersabit dengan ada dan tak bersabit dengan sungguh. Sama sekali. Dan atau pada dengan ada. Itulah dia. Dan atau pada ada. Itu. Tak bersabit dengan adanya. Dan tak bersabit dengan sungguhnya. Sama sekali. Langsung. Tak bersabit mula lagi dah. Sekali-kali. Dengan tertentu. Pula dah. Dengan tertentu. Mesti. Apa dengan tertentu? Tak bersabit dengan tertentu. Tak lupa pada. Tak bersabit tu. Dengan tertentu. Apa makna dengan tertentu? Tu. Apa? Apa nak kata ni? Yakni tentu. Tentu dah. Oh, kita buat tentu. Yakni tentu dah. Dan mesti dah. Bahawa tidak bersabit dengan ada dan sungguh. Itu dengan tentu-tentu makna itu. Tentu dah dan mesti dah bahawa tidak bersabit dengan ada dan sungguh. Habis. Tak ada payah nak lah. Cinta ni. Habis itu. Kita faham dah situ. Kata benda mustahil ni benda tak ada. Benda tak sungguh. Tak bersabit ni mula lagi dah dengan ada. Tak bersabit ni mula lagi dengan sungguh. Mustahil tu. Habis kat tu. Dan kita telah tahu dan faham dah. Tahu dah dan reti dah juga. Tahu dah dan faham dah juga. Apa juga? Seperti kita faham kata mustahil itu perkara yang tidak ada dan tidak sungguh lah. Itu juga. Juga ni kira juga lah. Juga ini seperti kita faham. Bahawa perkara mustahil itu perkara yang tidak ada. Perkara yang tidak ada dan tidak sungguh. Tak apalah sekali lalu gitu ya juga ni. Kita telah faham dan kita tahu dan faham dah juga bahwasanya yang qadim, yang baru, bahkan yang azali itu kesemuanya tak dapat tidaklah daripada perkara yang sabit dirinya. Oh, ni lepas dah juga ni kata bahwasanya yang qadim, perkara yang qadim. Yang qadim, perkara yang qadim. Yang baru, dan perkara yang baru. Kita ngaji dah dulu. Sebut kata qadim, apa makna dia? Berlaku di atas pendapat-pendapat yang berkata qadim dan azali itu tahtullah. Tak ringnya? Mala awwala lahu. Wa ungkana wujudiyan au adamiyan. Kalau berlaku atau pendapat awak kata berlainan antara qadim dan azali, qadim tu kena kepada mawjudul la awwala lahu. Ha, azali tu kena ke ma la awwala lahu tu. Ha, ingat rumah rumah ibu dulu. Ha, tu. Dah. Kita tahu dah kata yang qadim dan yang baru, benda baru ni apa? Mawjudul ba'da adamin. Kalau berlaku atau pendapat tu, mawjudul ba'da amin, lepas tu ada mutajad didun ba'da adamin. Ha, tu kira tak ada. Kalau kalau abang yang baru hakiki ya, mawjudun ba'da adamin, benda ada lepas pada tak ada. Dulu tak ada, baru ada. Ha, tu benda apa, baru hakiki. Baru majazi mutajad didun ba'da adamin, yang berdatang-datangi. Ha, tu ya dah dulu. Kita ngaji dah. Jangan lupa lah. Bahkan yang azali tu, yang azali, bahkan dia kata bahkan memang ini atas pendapat hamba lain lah. Bahkan yang azali itu, bahkan perkara yang azali itu, ini atas pendapat yang berkata berlainan lah, berlainan antara qadim dan azali. Ha, tu pendapat yang berkata berlainan qadim dan azali. Tak apalah, kita tahu dah kata dua tiga perkara tu khabarnya kesemuanya nyo tiga-tiga tu sini ni bahasa lasah ha. Kedua nyo kedua tiga-tiga tu tak dapat tidaklah, jadi mestilah daripada perkara yang sabit dirinya, diri perkara tu. Tak itu sabit, maksudnya sabit dan yang tetap dan sungguh dirinya, diri apa nama, diri perkara tu. Benda yang sabit luar pada khariq ni, sabit. Benda qadim dia sabit diri dia. Ha tu. Benda benda baru pun dia sabit diri dia. Ha tu. Faham tu dah. Apa makna sabit diri? Taswir rupa sabit dirinya ni dengan bahawa adanya ada perkara tu. Ha, seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani ke. Nah, ha, seperti zat Allah dan sifat ma'ani, ini benda qadim yang apa nama, qadim yang ada, qadim yang ada. Ha, tu. Kalau baru yang ada seperti langit bumi tu. Ha, tu. Pernah ada sabit benda atau sungguhnya sungguh-sungguh perkara tu. Kalau tak ada pun sungguh, seperti sifat salbiah Tuhan, itu qadim yang sungguh. Dah pecah patah, itu baru hak sungguh. Ha tu ha. Nampak tak? Dia kena sabit benda, dia sabit benda. Ha tu ha. Kalau gitu beza terus tu pelajar tengoklah. Kalau begitu, ha, bila tahu dah kata, bila tahu dah apa, apabila kita tahu apa ni? Betul kalau kita. Jadi apabila kita tahu bahawa mustahil itu tak sabit dirinya, dan qadim atau baru perkara yang sabit dirinya. Ha, bila kita tahu dah kata benda mustahil itu tak sabit diri, tak ada dimula lagi benda tu, tak sungguh dimula lagi. Dan juga benda qadim azali yang baru ni mesti kena sabit benda. Kalau begitu, bila kita kau, kita capung dan termasuk mustahil, termasuk ni atau penampaknya atau pada kita kau tu dah. Bila kita gaul, kita capuh. Dan bila termasuk mustahil tu, gaul mustahil dan termasuk mustahil tu, termasuk dan gaul tu di dalam perkara yang qadim ila akhiri tu. Bila kita capuh, kita gaul masuk benda mustahil dalam perkara yang qadim tu ila akhiri, isyarat kepada apa? Qadim. Ading baru atau baru atau azali itu atau ila akhiri. Bila kita campur termasuk mustahil dalam perkara yang qadim ke, dalam perkara atau baru ke, dalam benda azali ke, maksudnya bila kita kata mustahil itu qadim atau baru atau azali, mana kita? Bila kita masuk lagu tu, bila gahap gitu, bila kita kata mustahil itu qadim, mustahil itu baru ke, mustahil itu azali ke, bila gitu jawabnya maka besar mengaruk dan besar bergomor. Besar mengaruk. Besar mengaruk. Apa mengaruk ni? Merusak. Rusak besar. Mengaruk. Mengaruk. Jadi mengaruk lah kata hidup-hidup capur gitu ke. Dan besar bergomor. Gemor tu tidak gomor. Duk belagor. Duk apa? Gomor tidak bergomor. Dia tulis bahasa Melayu dia bukan gomoro gitu. Dia kena tulis lah no. Gomol. Gomol. Gitu bergomol. Ada apa? Gomol. G-O-M-O-L. Gomol. Gitu bergomol. Itu bergomol. Bergomol dengan ro itu tak? Di kampung kecil bergomol lah. Bergomol. Gerti bergomol. Bergelok. Ber... apa nama lagi? Ber... bergulak, bergulak, ada tak? Bergulak, bergomol, berapa? Bergelok. Ha, tela tu, yellow lapo tu. Jadi dia panggil ketim bergomol tu deh. Jadi dia panggil de balo. Tu. Gomol, lagi kena gomol kan? Okay? Ha. Tu bergomol. Tu. Bergumpal. Bergumpal. Bergumpal, bergelok, apa lagi? Bergulak, bergomol, itu je lah tu. Tu tu, bergomol dengan lam tu dah. Kalau nak tulis mula-mula tu, kalau nak tulis ke apa-apa, dengan lam tu. Nama figura ni, gomor. Gomor, tak nak. Jadi bergomol besar lah. Bergomol besar. Tak bergomol lagu mana? Allah Ta'ala itu kuasa lah. Kuasa? Bila lah tu yang kuasa? Oh dia kalah lagi dah. Pas lemah? Lemah bila? Sedia. Kodim? Sedia. Bergomor. Lemah dengan kuasa dia bergomor. Oh kawan nak. Dia jalan. Dia melawai dua tu. Bila kata kuasa dia tak lemah. Tiba-tiba dia lemah kata mustahil juga. Jadi bergomor besar lah. Gomong besar lah. Sebab apa besar mengaruk dan besar bergomong tu? Ni kilat pada besar mengaruk tu. Kerana berhipung dua yang berlawanan. Kerana berhipung oleh dua perkara yang berlawanan. Duk berhipung oleh dua perkara yang berlawanan. Ini tu kek dah-dah. Dia tak boleh berhipung. Mustahil benda yang berlawanan nak berhipung dalam benda tu lah. Kayu tu panjang tu panak tu dalam masa tu lah. Cari mari tengok. Masa tu panjang dan panak. Tu. Besar dan heluk dalam masa tu lah. Tu nak kata lagi. Tinggi kena dalam masa tu lah. Dia berlawai dua benda tu. Dia berlawai. Bila berlawai tak boleh berhipung. Tak boleh berhipung benda yang berlawan tu. Kita tengok lah. Tu. Kalau itu besar, berhipung dua perkara ni. Adidam tu ialah izami anda dua tu. Tu putih tak putih. Mari capur lah tu. Pakai cek putih tak putih. Putih tak putih je ni. Putih tak putih. Hak tu kecek peh je padahal nak ni maksudnya. Geno jadi kelabu. Ataupun geno jadi gelak ni. Misalnya kulit dia ni. Ya ni, ano ni. Putih tak putih. Putih tak putih. Dia bukan berhipung tu. Bila putih, dia kata tak putih. Dia tak berhipung. Tapi kecek kata, cak lain. Tapi memang putih. Tapi tengok kali aku lagi, bukan putih. Putih tak putih. Padahal cak lain. Cak lain. Tapi kecek juga. Ya. Kecek juga. Padahal putih dan tak putih. Tapi tak boleh berhipung lah dari orang tu. Bila kata apa kali gue kita tapi kita kita ya kita manis patunya kita tak kita ya ah deh lera bodoh tak bodoh ya aduh bodoh tak bodoh aduh kecek gitu kok anak bukit atau bodoh udah katain lo ya tak bodoh tu kalau kita bodoh tak bodoh tu ya tak bodoh tapi kalau kue ya nampak sebagai bodoh bodoh tak bodoh ya ni ya, tak bodoh tu habis itu karena berhimpun dua belah benda yang berlawanan benda perkara pun berhimpun oleh dua perkara yang berlawanan tu sebab tu jadi besar mengaruk tu besar bergomong besar tu melawai dah qadir dengan mustahil cuba kira halusi molek ibarat-ibarat melawai tu iaitu apa dua benda yang berlawanan ni nak winapok sini iaitu dua yang berlawanan tu sabit sewaktu dan ternafinyo nafi sewaktu sabit sewaktu tu pada-pada benda-benda apa sebut tak sabit sewaktu tu pada benda qadim atau baru katalah dan ternafi nyonya sewaktu tak sungguh ternafi ni tak sungguhnya nyonya sewaktu tu ternafi ya ternafi dirinya tu ternafi hok ni sabit pada apa dah mustahil kecek mudah-mudah kata mana ya sabit sewaktu dan ternafinya ni nak kata dengan simpulan yang apa dua yang berlawanan iaitu sabit sewaktu dan ternafi yakni sungguh dan tak sungguh ada dan tak ada sini gitu iaitu betul sabit sewaktu iaitu sungguh dan tak sungguh ada dan tak ada itu baik itu benda benda qadim benda sungguh atau benda ada ada dan sungguh benda mustahil benda tak sungguh dan tak ada ada benda tu jadi pelawai dua tu tu pelawai ni maka tetaplah mustahil tentu-tentu apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan tu maka ini apabila bila berhimpun dua perkara yang berlawanan maka yani, apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan lagu tu tak ni maka tetaplah mustahil tetap mustahil tentu-tentu jelas-jelas cerak-cerak tetaplah mustahil cerak-cerak lagu tu dia berhimpun lagu tu tu cerak jadi tentu mustahil tu perak. Bila berhimpun, tetaplah cakap dalam kata mustahil. Maka bila berhimpun antara dua perkara yang berlawanan itu mustahil, maka segala perkara yang membawa kepada berhimpun itu akan mustahil. Benda apa mustahil? Benda yang bawa pergi kepada benda itu pun jadi mustahil. Ada orang yang kata, atas bukit ni aku temung satu pohon kayu, tinggi kata dah rendah ke. Pohon tu lah. Masa tu. Pohon tu lah. Tinggi dah rendah. Besar dan halus. Dia mengoyak kita di rumah. Ya kita di rumah. Kita cahaya tak? Sebab apa? Sebab apa tak cahaya? Tak boleh hadi. Sebab apa tak cahaya? Tak boleh hadi. Dia berhimpun dua tu. Berhimpun apa? Panye tik panok tik. Aloh tik besar tik. Yo kata gitu kita bahau ni. Padahal kata, ha sungguh. Sungguh. Kau nak kereta gi kan? Kau nak gi tengok sendiri. Kau nak kereta gi. Atau nak mutu, kau jalan lagi. Hello. Berhimpun tu mustahil. Jalan lagi pun jadi mustahil. mustahil. Sebab jalan lagi bawa benda mustahil, jalan dia kira marinya jadi mustahil. Tak boleh jadi dia nak jalan lagi tengok benda tu. Kalau pun kita tengok pun tak temu benda tu, temu benda lain. Benda tu tak boleh jadi dah. Tak boleh jadi nak jalan lagi benda tu. Tak boleh jadi nak jalan lagi pergi ke benda-benda tu. Berharap tu dah. Kenapa nak membawa kepada hak mustahil pun jadi mustahil lah. Mustahil lah. Nampak dah? Ni sebab tu, bila kata berhimpun antara dua perkara yang berlawannya itu mustahil, benda yang membawa kepada berhimpun tu pun mustahil. Apa benda yang membawa kepada himpun tu? Capu antara mustahil dan qadim. Kerana capu antara mustahil dan qadim membawa kepada berhimpun. Bila berhimpun, mustahil, maka capu antara mustahil dan qadim pun mustahil. Faham tak? Nampak dah? Mustahil tu, kodim-kodim tu tak mustahil. Tapi bila kata kodim mustahil tu mustahil. Bila kata mustahil kodim, mustahil. Faham tak? Bila kata mustahil kodim tu mustahil. Kenapa bila kata mustahil kodim, bawa dia dicapur lagi tu? Fikir malah. Tu jelas-jelas. Tu. Ini apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan, tulis. Tak tulis. Mustahil tertentu situ apa? Apa maka apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan itu mustahil. Nascaya mustahil pula. Nascaya mustahil pula. Barang yang nascaya mustahil pula. Barang yang membawa kepada berhimpun itu. Barang yang membawa kepada berhimpun itu. Iaitu bercampur antara mustahil yang tidak ada, yang tidak ada dan tidak sungguh dengan qadim yang ada atau yang sungguh. Habis itu. Tak ya eh. Habis satu lagi mustahil pula. Mustahil pula. Allah yang kata mustahil tu qadim. Tu mustahil tu baru. Bila orang tanya mustahil tu benda baru ke sedia? Jawab kata tak baru, tak sedia. Kau tu hurai malat. Hurai malat tu. Maka orang yang kata mustahil qadim pun je bukan kata lemah tu sedia. Dia kata tak lemah sedia. Tapi dia pergi hukum kata qadim. Padahal tak lemah tu bukan mustahil. Tak lemah tu apa? Istihara tu mustahil. Apalah waktu tu. Boleh kata qadim. Ya lah. Seperti, nak misal, seperti berhimpun kudrat dengan lemah pada Allah Ta'ala dah. Berhimpun kudrat, kudrat dengan makna sifat lah. Kudrat sini jadi dengan makna perkata tu. Seperti berhimpun kudrat, kudrat dengan makna sifat. Jadi tu sifat perkata tu. Kata lah. Sifat perkuasa. Perkuasa. Sifat perkuasa, berhimpun kudrat, sifat perkuasa tu berhimpun dengan lemah. Sifat lemah. Berhimpun di mana? Pada zat Allah Ta'ala. Tu. Jadi berlawan ya tu. Nak kata mustahil qadim? Tak boleh. Kerana bila mustahil qadim, berarti lemah tu sedia. Lemah sedia. Kau kuasa? Kuasa pun sedia. Kalau itu kau mana? tu habis saja. Ngaruk-ngaruk. Gomosa. Lagi pula. Budak-budak pun tahu. Ini kita usah dah. Tepuk lah. Ini budak-budak pun tahu. Tahulah mana. Tahu bahawa butir ke kacang umpama basikal itu tidak boleh dibuat bubur. Tahu tak? Butir kacang, kacang tu lah. Ya sikal main kacang tu. Butir kacang sepuluh dengan cacing. Sepuluh dengan cicing tu. Butir kacang. Kacang basikal. Kacang main kacang tu. Kacang basikal. Ada. Eh, pergi beli kacang. Mak nak buat bubur. Budak pergi beli kacang mana? Kacang hijau. Dia tak pergi beli kacang basikal. Dia tak beli kacang sikal. Butir kacang sikal tak beli. Sebab budak pun tahu bahawa butir ke kacang. Kacang umpama basikal tu. Kacang basikal tu. Tidak boleh dibuat bubur. Tak boleh buat bubur. Tak boleh buat bubur. Boleh buat bubur. Tak boleh. Sebab apa tidak boleh? Kerana tidak bergaul nyok butir kacang tu. Tak bergaul dengan lemak manis bekakah bubur tu. Tak bergaul dengan lemak manis bekakah bagi bubur tu. Ha, tu bubur. Kakak bubur apa? Tak ada dengan sate, dengan apanya. Dia tak boleh masuk gaul. Butir kacang sikanya besi. Si dia tak boleh gaul dengan lemak manis. Budak tahu, budak pun tahu. Begitu juga mustahil tu, tak boleh buat kira untuk etika. Sebab apa? Dia tak boleh bercampur dengan kodim yang baru ni mula lagi dah. Tak kira ke apa? Mustahil orang tak buat kecek dah. Orang panggil orang tak buat kira etika dah. Lepas tu bercampur dengan. Tak boleh campur dengan kodim. Fakir etika kodimnya orang kan. Tak itu. Ha tu je nak warna kiang ikut tu. Tu. Ha tu. Moh eh. Ha tu. Letih. Udah apa tahu ni nak ngepek-ngepek lah ni. Isyarat kepada nak soalan kata. Letih. Duh orang-orang letih. Oh, udah pun tahu eh. Butir kacang sikal tak boleh buat bubur. Sebab dia tak gaul dengan lemak manis kakak bubur tu. Tu. Tapi dia kecek benda kodim. Bila kecek benda baru, bila kecek benda kodim, dia buat kira apa yang mustahil? Kira apa yang mustahil? Mana tak ada dimulau, tak semua dimulau lagi dah. Bila suruh misah benda kodim, orang tak misah dengan mustahil. Kita imagine, cuba datangkan misal mendokok dia. Lemah. Kita datang misal lemah Tuhan. Buta Tuhan, tuli Tuhan itu. Tak datang mula lagi dah. Tak ada. Suruh beli buku ni kacang. Ha, tu kacang tu banyak makna pula kacang tu dah. Kacang itu ya, Malaysia namanya kacang. Basuh dia pun kacang, kacang basikal. Itu kacang tu. Dah. Tu umpama basikal kecek umpama basikal berarti bukan sikal saja ada kacang tu. Sudah. Tapi kecek tapi golek nanti sikal lah nampak mudah kalau kecek. Padahal benda lain lagi kalau mutu ke apa semua pun. Tu umpama basikal tidak boleh dibuat bubur. Bubur kacang weh. Sudah. Pendeknya. Ni kesimpulan lah. Pendek katanya, Qadim Azali hadis tu mestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya sungguh dirinya. Pendek-pendek yang malah kecek lah. Pendeknya, Qadim, benda Qadim Azali atau benda Azali, hadis atau benda hadis, benda baru. Semua benda tu, kita lepas takrif maridah tu, Qadim Azali hadis tu, mestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya, sekurang-kurang perkara tu sungguh dirinya. Helah. Nak kata kodem ke, nak kata baru ke, sekurang-kurang benda tu sungguh. Helah. Aduh. Sifat ma'ani, sifat salbiah sungguh. Walaupun dia tak ada, tapi dia sungguh. Sifat ma'ani ada dan sungguh, sungguh dah ada. Apa ada dia tak lagi? Sungguh lagi ada. Sifat ma'ani Allah Ta'ala tu. Sudah ilalah ilmu tu. Apa ada? Sifat salbiah sungguh ya, tak ada. Pecah patah baru, tapi sungguh. Tak ada benda, sungguh. Langit bumi, sungguh. Lagi ada. Kalau gitu, sekuai-kuai yang kena sungguh. Tak kira ada benda azali, benda baru. Sekuai-kuai yang kena duduk tangguh sungguh. Sekurang-kurangnya duduk tangguh sungguh. Itu sekurang-kurang. Nak tambah ada lagi pun, ikut tengok benda lah. Tapi sekuai-kuai tahap sungguh tu ada. Tahap sungguh tu. Itu sekurang-kurangnya sungguh dirinya. Faham sahih? Sungguh benda. Apa tu lagi nak kata ada? Herak. Kan tak jauh lagi. Kalau gitu wallahu alam. Tak rok tu, tak rok dah tu. Kalau dia rok dia kacau tulis ni nak uti dah kita ni. Tak rok lah. Ada buat ubat bubur kat sini lah ni. Pendeknya Qadir Azali hadir semestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya sungguh dirinya. Okey lah dah. Allah Alam ingat malam. Qadar ini juga. Hamba menaruh ingatan-ingatan di sini. Qadar ni je. Kita tak suruh dengan dia. Jadi orang panggil mujur. Soalan kita ngaji lah dia pun. Masa mujur. Dia dapat tulis hari. Untuk kita jaga dan ingat. Kalau dia tak tulis, cari kitab mana lagi hok bahasa kor. Cari mari. Bahasa kor, bahasa sifat. Benda mustahil, ilmu-ilmu, apa nama, perkara yang kait dengan hukum akal ni. Tak temu lagi lah, hok dah jumpa cari. Walaupun arak sendiri pun. Dia akan bahas berkenaan dengan gina sifat ya. Belum pernah nak bahas sifat, dia bahas hukum akal gitu-gitu ya. Tak ada risalah kos. Kita jauhi pun, tak ada lagi. Masa ini jika je masa Allah ho bahasa dia tak bahasa benda luar pada tu tada qadar ning jo qadar ning jua qadar ini jua hamba menaruh ingatan ini peringatan lah dan jaga Allah masa tambih-tambih ni qadar ning jua hamba menaruh ingatan bukan zikrayat dak ingatan tu kena ke peringatan kena kepada jaga air. Tambih-tambih. Qadar ni jelah hamba taruh ingat-ingatan. Yang ni taruh peringatan dan jagaan di sini pada kitab ini. Taruh qadar ni jadilah. Menaruh-menaruh tu kepada anak-anak hamba. Ini anak keturunan hamba tu lah. Anak-anak hamba tu anak cucu dia sendiri. Dan cucu cicit hamba. Tu hamba taruh kepada anak hamba. Takut anak hamba masa depan lagi duk tukar takih dengan mustahil qadar. Dan cicit-cicit yang maupun lagu tu lah. Hengok berlapis-lapis. Hengok berlapis-lapis sampai kiamat tu lah. Sampai kiamat. Gila lagi. Sampai ni. Kau faham lagi dah. Taruh kepada cicit-cicit yang maupun hengok berlapis-lapis. Dan juga. Ini bukan sekadar anak hamba dah. Dan juga. Jadi hamba menaruh ingatan juga. Kepada sekalian murid-murid hamba. Mau menaruh ingatan juga kepada sekalian murid-murid hamba, anak-anak murid hamba sendiri pun takut dia mau keluar tu bib berponok dah, takut dia tukar taki, tak ingat mari semabur mari. Tengok kitab ni. Dan anak-anak cucu mereka itu anak murid-murid hamba tu, anak cucu dia mau tu pun sepatutlah kita ni masuk anak cucu dah ni. Anak cucu murid-murid dah. Tu dia. Dimakian jua. Jadi seperti anak-anak hamba juga. Tu seperti pihak hamba marah. Sepatutlah juga hamba taruh ingatan. Sebab apa hamba usaha kaca tulis. Weh kena taruh peringatan di sini. Menaruh ingatan tu supaya ilah situ nampak. Taruh ingatan dan penjagaan tu supaya mereka itu, mereka itu anak cucu dan anak murid-murid tu nampak akhir. Kerana mereka itu anak dan cucu dan anak murid-murid ni, mereka ni supaya mereka itu boleh buat contoh. Contoh lah dia, contoh. Contoh, kacik contoh. Tu. Mereka boleh buat contoh dan teladan. Boleh buat contoh dan teladan. Oh, tu lah. Ya. Jadi, kira-kira atau tafsir lah. Dua tu. Boleh buat contoh, boleh buat teladan. Boleh buat contoh, buat teladan. Setengah-setengah. Jadi, akan setengah-setengah. Apa maksud sini? Kacik malah. Boleh buat contoh dan teladan setengah-setengah. Maksudnya, apa ni? Boleh buat contoh dan teladan setengah-setengah. Yakni akan setengah-setengah contoh daripada kitab ni. Maksud setengah-setengah ni, akan setengah-setengah contoh daripada kitab ni. Akan setengah-setengah contoh daripada kitab ni. Kita amal ni buat contoh 2, 3, 4, 5 ni perkara. Lepas tu, boleh buat contoh, akan setengah-setengah contoh daripada kita ni. Ambil contoh tengok. Amal waktu tu buat gini. Rumah ibu tak ibu kan. Macam-macam contoh lagi untuk nak minapok lagi. Maka kita tak ambil semua pun, ambil setengah-setengah tak apa dah. Boleh buat contoh dan tolah dia akan setengah-setengah. Akan setengah-setengah. Buat contoh tu pada belajar ita jalan. Buat contoh pada belajar itar jalan. Itar ni apa itar? Mengintai-ngintai. Ngita jalan. Tu dah. Nak ngita jalan. Tu. Nak ngita jalan tu kena cari contoh juga. Ambil contoh mana? Ambil lah lagi tak ada setengah-setengah. Buat contoh ngita jalan. Mengintaikan jalan. Ngerti jalan. Maksud jalan sini apa ni? Cara, cara-cara hendak mengerti itulah. Nanti-nanti. Belajar ita jalan-jalan mengambil pengertian. Belajar ita jalan mengambil pengertian. Tulis pada mengambil pengertian tu. Yakni mengintai dan belajar akan cara-cara hendak mengerti dan ambil maksud dan pengertian. Habis cerita. Jauh-jauh jauh kita siap dah nak pelago makna subuh tu dengan makna apa? Alamu bimakna intifa'u wujudu bimakna subuh tu. Orang panggil cara-cara tu kena tengok. Ambil maksud, ambil pengertian. Cara orang ita jalan untuk nak ambil pengertian. Pengertian, pengertian tu maksud dia lah. Pengertian yang terkandung di dalam beberapa ibarat-ibarat dan nas-nas ulama yang dahulu-dahulu. Tu sifat bagi pengertian. Pengertian yang terkandung di dalam beberapa ibarat-ibarat, beberapa cakapan-cakapan dan nas-nas. Ibarat dan nas ulama. Jadi kira itu subhanallah. Ibarat-ibarat ulama dan nas-nas ulama, ulama yang dulu-dulu. Ulama dulu-dulu. Kecek lagu ni apa maksud dia? Ulama ni kecek gini apa maksud dia? Ulama ni pula kecek lagu ni apa maksud dia? Kita kena kita jalan kena reti maksud tu. Minta jalan, cari jalan untuk nak reti maksud tu. Lepas tu nak buat lana, kena minta jalan tu. Kena cari contoh. Cari contoh untuk nak ambil maksud. Bak ambil mana contoh? Ni ambil sini, tu setengah-setengah. Ambil sini, setengah-setengah. Cara nak cari contoh. Tu. Ulama kira apa? Tengok sifat perkata tu. Ulama kata dengan makna ismi, ambil mana? Ulama Jawi kita. dan apa ada emak kau juga atau di mana pekato atau di mana pehe di mana pehe di mana jo ada cara omik tu ke semata-mata kato gitu tu. Kita tak gaduh mula kita dah. Tak gaduh mula tak boleh. Kena usul kita orang ngaji ni. Itu dah. Allah. Tapi sako dia mana-mana turun sako. Kita tak tengok sako ni. Itu sako ulama ni. Habis. Dan pada bina dan timbal Teme bukan timbul tu. Timbul dia nak ayakkan tulis wow. Sepohok dulu depan lagi ya kecek timbul juga. Tapi ya berwow. Berartinya timbul sini bukan noknya timbul. Tak boleh baca timbul. Time timbang kita. Timbal timbang. Dia bahasa sendiri pun dia boleh dua, timbal dan timbang. Dia boleh guna ngo dan boleh guna la. Makna tu lo, dua tu. Dan pada bina dan time lagi. Bina ni atau mana nampak atau pada pada belajar tu lah, pada belajar kita jalan. Boleh buat contoh dan teladan akan setengah-setengah daripada contoh kita ni. Buat contoh tu pada bina dan time. Time lagi, buat pertimbangan lagi. Time lagi, bina lagi dan time lagi. Penerangan yang baik, ini pada penerangan yang baik dan yang selamat. Buat bina dan buat time penerangan yang baik dan yang selamat. Bina dan timai tu kepada awamin muslimin. Nak mengajar ke kampung sikit lagi. Timai molek, bina molek, keteringin yang baik-baik dan selamat. Bukan mengaruk katok ikut say. Ya, ya ikut say. Tak ada timai dan bina molek, tak pun keteringin yang baik dan selamat. Haa, tu. Ya lah. Ustaz, kena nak kursi, royak-royak lagi. Allah, lepas takut tu. Tak gitu tu. Orang kapur ni tak reti. Yang orang tak reti tak apalah. Tak apa, yang orang tak reti tu lah. Apa? Apa ni? Yang kau tak reti yang pegang tu kita. Orang reti tak apalah. Orang reti yang boleh siku kita kelek. Boleh lutut kelek. Orang tak reti tu apa lah. Begitu. Okey, datang. Orang tak reti tak apalah. Tak, kau tak reti tu apa lah. Kan kau reti tu yang selerok dan sebab kita. Kau reti tak apa, reti ni boleh siku tu. Ah, tak kena tu tak. Back tu tu. Kan lah kata gitu. Pering yang baik dan yang selamat kepada awamin muslimin. Orang kampung, orang biasa. Kau tak mengaji mana tu. Mengaji sekolah, nak ada kok sejik. Beling dengar kok sejik. Gitu, tak ada pegang kita, orang sepa kita ni tak ni. Orang-orang muslimin. Dan yang do'ef, mereka itu, mereka itu muslimin. Orang yang do'ef. Daripada mereka itu. Ngajar yang mula. Tak apalah masalah mustahil kodim apa semua tu. Seolah kata kita kau mengajar tu tak masuk mengajar lagi tak apa. Tapi maklumat kita ada dah. Cara nak hurai tu ada dah. Projek care kita ada dah. Tak apa masa bila nampak orang kampung tu apa hair cepat tu penuh dah. Kau kau pergi share kau naik rengkat dia tu. Ni dia banyak mustahil kodim dah. Klik tuan kawan tu wujud kita bakar untuk tukar raki misalnya. Mustahil kodim ni tak lagi. Dia kena buat sosok tu. Tu. Sekurang-kurangnya lebih baik dalam hukum akar tu ya. Orang pong tu. Tergeti dia kurang cara dalam hukum akar. Sebab tu dia makan pitah lalu dah. Bila sebut kata wajib, benda tentu sungguh. Tak terima, kata tidak. Benda mustahil, benda tentu, tidak. Tak terima, kata sungguh. dari segi itu mudah itu ya bagi demo. Mudah-mudahan dapat selamat mereka itu, mereka itu awami muslimin, dan yang doa-doa mereka itu hari itu dapat selamat pada dua negeri. Boleh selamat dua negeri. Mana dua negeri? Dunia dan akhirat. Selamat. Akhirat tu selamat lah. Dunia selamat lagi mana? Pegangan mereka betul. Tu kehidupan mereka tu betul. Pegangan mereka betul di dunia ni. Tu kena. Lepas tu akhirat. Akhirat dapat apa? Dapat balas besar. Ini sebab pegang lagu tu tu. Selamat dua tu. Selamat dunia, selamat akhirat. Sekurang-kurangnya bila sebanyak-banyak pakai sekurang-kurangnya mati tu boleh mengucap 25 syahadah. Mati itu selamat. Selamat akidah ya betul kan? Akidah ya betul. Dia tukar kaki mustahil kodim kok ni pegang ikut sin. Kurang-kurangnya pula. Kerana pada masa ini dah telah timbul beberapa kucak kacik. Karena pada masa ni, masa mana? Masa musonet tu lah. Masa musonet tu, lama lah. Kalau kira sungguh pada masa ni, pada yang sudah mengarah kita ni tu, pada tahun apa? 1392 Hijrah. Masa dia 1392 Hijrah. Berarti lah ni 1438 boleh berapa lah? 40 tahun lebih lah ni. 40 ne tahun. Saya tak wanok lagi. Kita tak wanok lagi. Dia mengara kita ni. Itu. Tak wanok lagi. Duk pucu mana. Berarti orang hot day kita ni, berarti hot ngaji malam ini, hot day dengan ayah dengan kita ni, dia kena umur 40 tahun. Barulah dia day. Mas tu pun day anak lah. Tak ada kenal walak lagi. Tak ada kenal walak lagi. Nanti dah cucu cicit lah. Berarti lapis tu, lapis baboknya Spanyol ke, babomnya apa nama, babomnya apa ni, di apa, apa-apa, berkata di apa, berasik, babomak, tasik, babosing, apa dia babosing, nak tu, lapis tu, tu, pok omo 40 lebih lah tu, pok 50 lebih lah. 50 kan? 50 hijauan tu 50 ke atas. Yang membawa kepada telah timbul di, pada masa ni, pada masa dia. Lepas tu masa kita lah ni teruk lagi. Masa dia tu telah timbul di beberapa pucat kaca kacil kita ni sebenarnya kucak kacir ya ro lah kucak kacir bahasa Melayu lah pakai kacil gitu ya ro kucak kacir kucak kacir kucak kacir apa kucak kacir apa kucak kacir kacau bilau nah ialah buat tu kacau bilau bagi haru haro kelam kabuk tu macam-macam tu maksud tu lah kucak kaci kacau bilau kelam kabuk kelai kabuk kucak kaci selerok tabuk ikut tu je lah tu maksud tu selerok tabuk di tabuk tu kok sila maknanya berapa orang timur banyak kau selerok rabok kucak kacih. Wih, masalah ni kau teruk lagi. Masalah dia teruk dah. Masalah ni kau teruk lagi. Di berapa yang kucak kacih? Kucak kacik, maksud kucak kacik sini ini berselisihan lah, berselisihan yang banyak. Kucak kacik duk selisih yang membawa kepada saru, saru, jadi saru. Saru, ha, saru ni apa? Bukan haru. Saru ni apa? Kesamaran, tak jelas, tak nyata, itu saru. Membawa kepada tak jelas, tak nyata, saru. Haa, tu. Haru ni, ikut kaca lah ni. Haru. Sudah haru, sudah kaca. Haa, tu kucak kacik. Kucak kacik tu yang membawa kepada saru, tak jelas, tak nyata, kesamaran. Dan salah gamuk mereka itu. Salah gamuk, itu salah gamuk dah. Apa salah gamuk? Salah boh, boh lah dah, boh. Itu salah, salah gamuk ni salah kira, salah agak. Salah kira, salah agak. Maksud sekoan yang tak betul lah maknanya. Salah gamuk ni, salah gamuk ni sekoan yang tak betul. Jadi kawan apa unik tapi tak kena dengan sport sekoan tak. Itu salah gamuk. Salah gamuk ni salah kira, salah agak. Salah agak orang ni bawa kepada jadi sekoan yang tak betul. Tak jelas kesama gue ikut orang jadi tukar tangki. Allah Akbar. Nah, saru dan salah gamak tu pada buku agama, pada masalah agama. Tukar tangki wih lo ni. Bapak agama itu tukar tangki kacar di dia. Aha. Lo ni tu hidup atas tu atas ni. Gikut tu, gikut ni. Ada tu, anggar tu. Kacau apa? Timur banyak karo. Bawa pada jadi saru dan salah gamuk mereka itu. Orang-orang di tempat nyanyo. Dari kampung ni. Tempat nyanyo ni. Allah Akbar. Pada buku agama. Macam mana tu? Kata kucak kacir tu. Misalnya, seperti mengeluarkan hukum-hukum yang tidak berketentuan dengan yang mana mazhab. Mengeluarkan hukum-hukum yang tidak berketentuan dengan yang mana mazhab. Tak tahu hukum yang tak berketentuan, tak tentu dengan yang mana mazhab. Tak tahu kata mazhab apa. Mungkin capo. Contak ni, tak tahu kata mari mana. Mazhab apa ni? Tu, banyak juga lagi. Tak si mazhab dia kata. Padahal, ya tu ambil mazhab orang okay, mari campur-campur. Ya tu tak si mazhab. Kawan tak ada mazhab. Quran hadis ya kawan. Quran hadis ya mazhab kawan. Quran hadis. Tu. Lepas tu tanya. Tanya dia, semaya pun niat tak? Pun niat? Ya. Oh, Nabi kata ini nak amal lebih niat. Tu. Lepas tu kata apa lagi? Hak dalam Quran dan hadis tak apalah. Tu. Ada satu kali Syekh, apa nama? Syekh Al-Bani. Datuk tu Syekh Al-Bani tu tengok daripada tokoh Wahabi jugalah. Dia pergi temu Syekh Said Ramadhan Al-Buti rahimahullah ta'ala di Isri. Dia duduk di Urdun ni Codan. Lepas tu dia pergi, dia pergi jumpa. Tapi dia pergi juga, dia duduk dengan dia duduk musim buat suriah tu di Mas. Ya Syekh Al-Bani ni ya rajin, ya rajin baca. Kata dia orang malah-malah ya rajin baca. Ya baca, baca sendiri tak ada guru ni. Dia baca sendiri, ya wahi baca kitab tak ya tengok hadis, lebih lagi lebat hadis dia ya wahi kaji. Ya pergi sama maktabah dalam negeri Dimash Suria tu, ya pergi hari-hari. Pagi pergi kulit pula, pagi pergi kulit pula. Tengok hadis-hadis Nabi, bakong-kong-kong. Sengor dia pergi acak doa tu, sampai orang jaga. Maktabah tu biar nak kau nikah dia. Mung nak mari bila-bila ikut mengadah ni nak koci. Nak kulit bila pun lah. Baca. Baca lagu tu. Tahu ni pelakon kata dia ni tahu. Baca. Tapi sebab tak ngaji, tak dapat lelaki cerita mahu daripada syekh-syekh tak. Dia baca ya. Dulu dia jahat kasut itu ya. Pijak dia. Mesin upo jahat kasut gitu ya. Lepas tu dekat lupa pada tu mula. Mula itu. Mula wasanak tumu. Ngaji. Baca-baca. Yang Allah khawat syah. Sohahahu al-bani. Bagaimana? Allah musa. Adik. Lepas tu. Lepas dah tu. Jadi orang timur tau. Jadi ngaji baca ni. Baca ni. Lebih lagi lebat hadir dia tahu. Lepas hadir ni. Orang ni riwayat gini. Hadir ni. Lepas tu mula nak pelakar dia. Sohah. Orang ni gini. Yang ni sikoh ni. Yang ni tak sikoh. Itu nak pelakar. Lepas tu ada seorang lelaki-lelaki mari temu dia. Eh Syekh, angta ni muhaddis ke? Dia. Syekh Abang ni kata, yo, saya muhaddis. Kalau gitu saya nak ngaji, terima satu apa dia? Satu hadis daripada tuan. Syekh, saya nak terima satu sanad, satu hadis. Sampai kepada Rasulullah. Tu. Boleh tak? Dia kata, boleh. Lepas tu dia kata, budak ni orang ni kata, lepas tu itu, cuma satu hadis. Apa satu hadis tak pada? Haddasana ke'an an masalah. Dia kata, saya ni, tak boleh kata itu, saya nak bakal kitab. Saya ni muhaddis kitab. Dia kata, muhaddis kitab maknanya kena riwayat pun kitab-kitab ya. Muhaddis dengan mana kaji kitab. Gitu. Pagi tu tak sih. Tak sih. Dia tu pun tak terima. Kerana guru tak ada lah. Ngaji daripada siapa. Lepas tu bila budak tu kata, kalau gitu biar saya kata muhaddis kitab, saya nak riwayat kitab tak apa hadis. Jadi maksudnya hadis ni, haddasannya ataupun daripada syekh ni, kita terima sanad daripada syekh ni. Dia tak ada sana. Daripada dia tak ada sana. Dia tak ada mengaji dengan dia. Dia baca. Ya. Tapi ada juga yang mengaji dengan syekh. Satu syekh dalam kuasa itu pada masa itu. Tapi nyata kata syekh tu pun bukan kata dia untuk melazamah dengan hadis. Okey, saya mula. Thank you. Syalban itu datang jumpa dengan Syekh Umar. Ramadan Buti, Syekh Buti lah. Rahimahullah Ta'ala. Jumpa Syekh Buti. Mereka ketemu Syekh Buti di rumah. Dia kata, eh Syekh, Umar datang hari ni, nak bincang masalah sikit. Bincang masalah sikit. Lepas tu, Syekh Ramadan kata, saudara datang untuk bincang masalah apa? Dia kata, apa dia? Dia kata dia tu tak ada, dia tu tak ada mazhab. Dan saya berkata bahawa mazhab itu tak wajib dan mazhab itu haram. Haram bermazhab. Saya kata apa dia? Saya kata gini, baik. Saya nak tanya dulu. Ini dalam bilik saya ni kitab banyak. Lepas tu saya nak tanya, kalau sekiranya ada duit RM1,000 lah masalah. Ada duit tapi tak ingat ada kitab apa ada Allah Mazhabiyah. Syekh Ramadan Buti cerita benda ni. Dia kata ada duit banyak tu kita tetap RM1,000. Lepas tu dia ni ada duit mana? Dia ni RM1,000. Payah beli barang. Dia ada duit, payah taruh duit mari, ne boleh. Lepas tu bila siapa ne boleh, dia ambil duit tu pergi beli akan barang-barang buat nego. Nego, cukup setahap. Dengan duit sana tu. Adakah dia ni kena keluar zakat? Tu. Kena keluar zakat tu dengan duit tu. Duit hok boleh keluar zakat ni tu. Asalnya zakat ni kena siapa cukup tahu hold dia. Barulah wajib keluar. Ni dah ni kawan ada 200,000 masalah. Lepas tu kawan ni tahu main kapan yang boleh. Ambil lepas tu lepas boleh yang kena tu ambil 2,000 tu gili bagi nego. Lepas tu siapa tu cukup tahu tu dia kena keluar zakat tu dah. Dengan nego air tu kan dengan duit tu kan. Lepas tu saya kata saya kata minta pendapat hok tuan sendiri sebagai apa nama tok si mazhab ni. Minta pendapat tuan sendiri. Dalam bilik saya, maktabah saya ni, kitab segala hadis-hadis ada. Kitab saya tak sih ada segala hadis ada. Minta tuan tu rojak kitab tu dan berfatwa sendiri. Jangan masuk dalam mazhab mana lah. Pendapat sendiri. Nak kata tak sih mazhab apa? Kena rayak daripada Quran dan hadis. Itu hadis ada semua. Ambil belakang tengok. Ya, tak lagi. Saudara, saya mari ni bukan tujuan ni ni. Tujuan ni ke mana pula? Tujuan ni. Lepas tu, Syekh Ramadan kata lagi. Daripada tu, mafhum daripada kata dia tu, dia kata, saudara ni baca Quran dengan kira apa? Baca Quran kira apa? Lepas tu, Albani kata, saya baca qira'ah hafaz. Tu qira'ah hafaz. Lepas tu Syekh Ramadan kata, gana saudara tak, enak akhi tak baca we cukup 7 qira'ah. Sebab semua 7 qira'ah tu, datang ada waris datang pada Nabi semua. Bila nak tunggu Nabi belakang, kena we baca 7 qira'ah lalu lah. Nak tunggu Nabi semua kan? Apabila tu ada bina dia baca ada waris 7 qiraah, nak baca 7 qiraah kan aku tak tentu dengan qiraah apa. Ramad Albani. Saya ni waso payah qiraah lain. Waso mudah qiraah apa dia kata. Baik qiraah apa. Waktu tak ada masa tu nak ngaji qiraah lain. Waso sedak qiraah apa. Lepas tu waso suka dan waso tak ada masa tu untuk nak ngaji qiraah lain. Siapa nak kata? Gitulah orang yang bermazhab Syafi'i pun. Bukan dia tak say segala-gala pendapat. Bukan dia tak say segala hadis daripada Nabi. Tapi apa? Tak ada masa nak mengaji orang lain. Hak Syafi'i tu pun tak habis lagi ngaji. Ngaji-ngaji. Lepas tu saudara nak pergi suruh dia tu pergi ambil pakar mazhab semua. kau semua lalu dah. Kau Syafi'i sendiri tu pun yang ngaji tak habis lagi. Haa, senyap. Ada, nak kata pun tak boleh masa tu. Ada kita Allah Madhabiyah tu, Syekh Ramadan tu. Kita tengok. Haa, tu situ. Tapi Syekh Ramadan ni, ya, tawaduk semua dan adab dia tinggi. Dalam kitab dia, dia tak soleh nama. Dia tak ada seorang yang tak bermadhab datang berjumpa saya. Dia kata, dia tak sebut nama-nama dia dalam kitab dia. Kata nak itiram juga. Tuel tu. Itiram tuel. Tak masuk dalam istilah ke apa dah. Adab dia. Tapi maksud situ, ulama katanya, maksud dia orang yang tak bermadhab itu pada masa tu ialah Syekh Albani ni. Kerana dia pergi jumpa. Itu makanya. Lepas tu ni ikut saya ni. Kalau ni pun macam Aceh. Untuk rumah kita pun kacir pun. Kacah-kacir. Mazhab. Dia kata. Hukum yang tidak berketentuan dengan mana-mana mazhab. Hukum yang sifat bagi hukum. Hukum yang berlawanan. Hukum-hukum itu berlawan dengan fatwa-fatwa ulama. Lawan yang fatwa ulama dulu-dulu. Ulama mana? Ulama yang dahulu-dahulu. Tak lawan dengan ulama dulu-dulu. Tu. Kalau hukum daripada fiqh mu'asharah sekalipun, dia bersanad mazhab. Bersanad pendapat mazhab, dia bukan buat orang sendiri. Tu. Bersanad dengan fatwa ulama dulu-dulu juga untuk nak kiyak atas pendapat tu. Dah, dia tak lari pada mazhab juga. Tu. Ni tak asyik mazhab mana-mana. Tak asyik mazhab mana-mana. Takut tu. Ada satu kitab di makrah tapi tak ada lagi. At-Tamazzuk lah. Dan. Okay, At-Tamazzuk kan? Apa nama? Tamazhabah. Ya, Tamazhabu. Tamazhub. Nak cakap gitu. Kitab. Asli. At-Tamazhub. Ada kitab. Siapa? Mulai kitab tapi tak ada lagi. Rasanya kena susung ke mana penting kali ya, no. Tapi sedap masa nanti di itu sikit je. Yang berlawanan hukum-hukum itu berlawanan dengan fatwa-fatwa ulama yang dahulu-dahulu. Ulama dahulu-dahulu yang telah fatwa mereka itu, yang sifat bagi ulama tu. Ulama dulu-dulu yang telah fatwa mereka itu, ulama dulu fatwa dengan suluhan yang insaf. Ulama dulu nak fatwa satu-satu, fatwa dengan suluhan, dengan pandangan, dengan tilikan yang insaf, yang bersikap adil, bersikap hati tengah tu insaf, bersikap sempati kata ni, sikap hati tengah, tak tersengit ke mana-mana. Cari si penkelang lah, siapa panggil insaf ni. Tak tersengit kata gilet nu nampak gitu, hati ada insaf. Insaf. Memang Syafi'i pun. Ya insaf dah, ya bukan kata ya. Ya kata ya tak asuk apa semua. Bila ya datang mari, ya mengaji dah dengan Imam Malik. Ya tahu dah segala cara-cara berhujah dan cara berdalil oleh Imam Malik. Mungkin itu guru dia. Dan dia ngaji pula dengan anak murid bagi Imam Hanafi di Iraq tu. Dia dah pula. Dah dua orang. Anak murid Imam Hanafi. Dia tahu segala-gala hujah Imam Hanafi. Lepas tu ambil pelagar lah. Dua ni. Dapat ni. Nampaknya gini lagi ni. Sebab tu mazhab Syafi'i yang dikejar oleh. Kenapa dia dapat lalu dua mazhab. Dapat dua mazhab. Sebab tu waktu mengis boleh. Hujah ni, dalil ni nampak tak itu ni. Ya masing-masing ada dalil. Lepas tu bila mempelagar dalil, dalil yang paling nampak di sisi saya gini. Sebab tu mazhab Syafi'i nak melengkap habis. Hak ni dah kuadah ni, hak ni tak jadi rukun jadi. Hak jadi wajib. Kerana dalil yang kuat. Tapi hak ni tak tambah sunat ya masalah. Sunat jadi ni mazhab. Kerana pendapat hak ni kena kepada pendapat hak mazhab ni kadang-kadang. Dari mazhab Malik, benda tu masuk dalam benda wajib. Mengikut dalil hak Malik. Tapi Syafi'i pelagar tengok dengan dalil hak Nabi. Tak kuat lagi. Zahar sunnah. Melengkapi lebih. Insaf masalah. Pasal segala ulama lagu tu. Ha, kita tengok lagi tak menjemuk tu. Sebab tu Imam Nawawi kata, sebab ni lah aku pilih mazhab Syafi'i lagi ni. Tak duduk tu. Kenapa? Syafi'i dia lalu banyak dah. Dia lalu banyak mazhab. Lepas tu dia tahu. Dia buat apa dengan insaf, dengan cara dia tu, dengan halusi. Sebab tu aku, saya rasa tu sedap. Mazhab Syafi'i tu. Apalah. Maka dia kata ulama dulu sebab tu buat dengan insaf dah. Ita selamat kepada kaum bangsa mereka itu mengitai, mengitai jat. Ita selamat, mengitai cari keselamatan. Mana gitu. Ita selamat, mengitai cari keselamatan kepada bangsa mereka itu. Ha, kepada anak bangsa. Ha, terima kasih ulama dulu banyak tu. Ni duk caci ulama dulu pula. Ulama dulu pula. Apa saya tahu apa nama? Saya tahu pun tak apalah pada masa tu ulama tak ada banyak lagi. Kita orang tak mengarah lagi sebab tu ya timur dia tu. Dia bel lalu lah. Mereka tak boleh tak buat lagi. Dia kejap sedap. Saya amat pun sebab tu masa tu ulama Jawi tak ada saya buat lagi. Orang tak mengaji mana tu kau tu. Buat ni je dia mengaji sebab tu dia bel dia mana ni. Nama dia timur tu. Cuba main timur lah ni. Tak debel lah. Dia mengaku orang mengaji lah kodoh. Oh ya sedap. Dia mengita. Orang panggil nak. Nak caci ulama dulu. Nak caci ulama. Allah sahabat kata. Ha? Kalau gitu sungguh. Baik. Kalau mengata gitu. Mengarah kita stay tak apa. Mengarah kita stay tak apa. Mungkin kita mengarah banyak support Cik Dap. Cik Amat. Minta mengarah stay. Orang kata tu. Mengarah kita stay. Aku nak tengok kata orang nak baca hok mula mana. Aku nak tengok kata orang nak baca hokmu tu lah mana. Bebel sangat kok. Oh, bagaimana? Dali-dali menduk pahir belakang dah hadir-hadir. Lagu takik wis siap. Wak wik mah. Orang lain ni menduk takik kok. Kita ulama dulu ya. Nak wak sendiri tak rasa. Kalau wak sendiri pun tak bebel sebab kita dulu. Tak bebel. Kita cara semaya banyak lah ni. Tapi musalli tu duduk timur. Musalli tu kita jawi buruk-buruk. Aku bawa jelah nampak. Aku baca lah no. Tapi masa nak baca, masa nak ngaji. Dia tak sama yang dia buat tiap kan semi. Tiap barami. Tak boleh. Moga dulu. Ha, barami lah. Tak boleh. Kita tak kenal doktor mana pun buat kitab baru. Apa hari ya? Kita tengok di makrak. Bucu kita buruk. Kita macam tu. Ha, 20 ni, 20 ni ni. Macam tu buat apa? Tapi kita orang dulu tak ada situ. Orang dulu dia mau beli bih lah. Tak situ, no, dia mau beli. Dia mau beli, beli. Cari mek. Tapi doktor-doktor baru-baru ni, tak tak situ. Tahun ni pula gitu. Tak depan pun nampak ada pula. Kita tu. Waktu hok dok adanya hok kita dulu pamoi tobok baru wak takik we molek wak rupa comeng hok tu laku pula ijmaha tu ha maha yang maha dengan kulit dia dengan ketah dia padahal isi ulama dulu saja si ulama dulu. Tengok Syekh Hasan Syekh Said Fudah dok wak takik hok ulama dulu ya tapi yang memang isyarah takik pula jadi nampak kulit molek ingat dah yang wak cicu mama dulu. Kali itu ulama dulu suluh keberkatan suku dah. Tuhawi. Keramat dia suku dah. Saya dah mengarai musalli itu dengan jari-jari berliling dia kata. Tengah malam tak ada liling. Jari dia tu pelita. Allah Ta'ala menyatakan keramat dia tu suluh. Jari itu cerah. Jari itu jadi pelita. Jari itu jadi cerah. Mengarai tak sama kali liling. Jauh dah. Jauh dah. Ada yang mau insaf dah. Ita selamat kepada kau bangsa mereka itu. Pada dua negeri. Jadi dunia dan akhirat. Maka lapak ulama tu dah. Lapak ulama itu ialah bahasa Arab. Ulama tu. Jamak daripada alimun. Ulama. Bahasa Arab. Melayunya. Lapak ulama tu. Melayunya. Melayu bagi lapak ulama tu apa? Bahasa Melayu ke apa? segala yang pandai-pandai dan yang tahu-tahu untuk ulama. Ulama tu kata, apa ulama? Apa ulama? Ngerti tak ulama tu apa? Ulama tu bahasa Arab, bahasa Melayu, yang pandai-pandai dan yang tahu-tahu. Tahu ke apa? Bukan tahu benda lah. Tahu akan masalah dan benda bersangkut paut dengan agama. Yang tahu tu, yang ni yang tahu akan masalah dan benda yang bersangkut paut dengan agama. Tahu akan masalah dan benda yang bersangkut paut dengan agama. Demo tu tahu. Allah. Syed Daud ni kalau tak debel sungguh, kerajaan Utsmaniyah tak gelarkan Ar-Rabbani dia. Kerajaan Utsmaniyah pada masa tu gelar Al-Alimul Rabbani, Al-Allama Ar-Rabbani. Jari-jari hok kerajaan Utsmaniyah nak gelar letak, berikan gelar Ar-Rabbani tu di ulama. Lebih lagi ulama Jawi pada masa tu, termasuk Syed Daud Al-Fatani Jawi. Bukan sekadar gelar ni, wing ngajar satu bucu pula dalam masjid haram pada masa tu. Kerajaan Utsmaniyah ya, tiap-tiap orang yang mengajar dalam masjid haram ini kena dibenah oleh kerajaan, kerajaan Utsmaniyah pada masa tu. Lepas tu saya tahu dapat kebenaran untuk mengajar. Saya ingat orang panggil tiang tu, ada satu tiang yang saya tahu mula zaman mengajar, panggil tiang saya tahu. Tiang saya tahu, tiang saya tahu. Kalau mohon dulu lagi tahu, tiada syadaw, tiada syadaw. Kalau ni kalau dia duduk sekarang nak tahu, tiada syadaw. Muka situ syadaw dia mengajar kamu. Mengajar kamu. Ah tu. Tak gitu kan? Syekh Ahmad sendiri pun siapa kalau ulama Azhar kan? Mengaku dah iktiraf. Kok kata mengarai satu bit di berapa bit syekh yang patut tepek di Masjid Azhar dia. Belum nak klik. Dia panggil untuk kenali dia. Dia bodoh musik kata, ah Syekh Ahmad ni kedebel sangat timur ulama usaha di Mekah ni. Alim sangat ni. Masa nak kenal tu gue besi mana. Hatta surat jeputai kepada Syekh Ahmad untuk naik ke Mesir. Nak berbincang masalah dengan ulama Allah pada masa tu. Hatta malik nak ni. Syekh Ahmad bawa ajak untuk kenali anak murid yang sampai. Eh, sampai. Allah, pergi aku. Nak Mesir. Untuk kenali. Untuk kenali kata, aku ni masa sampai ke Azhar. Hari mula-mula aku tengok ah pokok syekh-syekh bahar. Hari mula-mula aku reti dia mana bahar apa. Hari yang kedua aku berhenti. Hari ketiga aku reti tak dak tak. Hari keempat aku tak reti dah kata dia makan cepo. Tak kenal aku tak reti dah kata dia makan cepo. Bicara bahar-bahar apa beberapa hari sampai ke beberapa hari saya ingat ulama Azhar semua pada masa tu. Jadi mengaku dan iktiraf keilmuan bagi Syekh Ahmad. Jadi sakit-sakit. Belum nak klik dia tempek je tulis Syekh pula. Tulikan ke satu kertas. Tak Syekh. Lebih-lebih lagi tu. Dia masih Azhar. Masa tu. Syekh dia tu bila ulama Azhar lalu dia. Syekh apa? Siapa dia tulis ni? Lalu seorang yang tak reti, lalu seorang yang duk baca tengok, tak reti maksud. Lalu seorang lagi, apa murah tu syair ni? Apa murah? Tak reti sampai bicara-bicara ulama Azhar masa tu, tak reti maksud syair ni. Yang tertempat di, di, itu, di, di Azhar. Apa ni, pakat bicara-bicara, tak reti weh, maka murah-murah. Tapi, hantar surat kepada Mufuk Mekah. Ulama Mekah surat ni, minta nak tanya kata, apa maksud pia ni cahit ni. Bila surat tu sampai ke Mekah, ulama Mekah tengok punya tahu ni ni ni tulisan ni tak ada foren lah ada. Tulisan gini datuk tu. Datuk tu. Ah kau tanya Syekh Ahmad. Eh apa murak Syekh ni? Syekh Ahmad pun ambil kita ambil kita ni hurai-huraikan Syekh ni. Kau ya boleh tu. Tiap-tiap bait tu keluarnya 14 ilmu. Orang tu tiap-tiap berita keluar 14 ilmu huraya tu baik gitu. Baru tahu. Itu tu ilmuan dia. Yang ni main kau, kau dulu-dulu. Kalau ni fiyat dia, kau etirah. Di ulama dunia tu etirah tu. kitab I'anatul Talibin tu pun Tuan Musanah dia orang Mesir, tapi dia duduk Mekah pada masa tu. Dia mengarang kitab I'anatul Sudah ni Mekah. Lepas tu lelaki akhir bila sudah tu, dia suruh Syekh Ahmad Takrir pula. Lepas saya tengok ada kalau kitab I'anatul Hak dah sekolah dulu, sebab ada hak saya di rumah tu, di belakang tu ada Takrir oleh Syekh Ahmad bahasa Arab. Maka kitab I'anatul Talibin tu ulama dulu tu kita demo ada tilik ke jauh dah. Kita dah tupai tuah lah ni, bukan tupai tuah dia dah nak ayak wi. Taning tu Allah serami Mekah lah gini bumi ulama tupai tuah dia. Tupai tuah dia tanya lu. Dia lu kedebeng, buat wi kita jadi ternama. Tanya tu. Tak ke dua datuk tu. Orang lepas pada tu seorang kami pula dia turun nenek-nenek. Sebab tu kena kira mulai nak cerita, nak kata pun yang pandai dan yang tahu-tahu. Maka orang-orang yang semacam ini patutkah kita tumoh dengan karuk dan tak betul dan tak molek? Tumoh ni apa? Tuduh, kata tuduh. Patutkah kita tumoh, kita tuduh dengan karuk dan tak betul dan tak molek? Patutlah kita tumah dan kata karuk dengan nama tu. Tumah-tumah tuduh kepada mereka itu. Mereka itu orang-orang semacam ini. Eh, orang balani ni. Patut ke tak kita tumah tuduh kepada dengan karuk dan tak betul dan tak molek kepada mereka itu? Patut ke tak? Tanya situ dulu. Kira untuk bodoh-bodoh kita dulu. Patut ke tak? Dan patutkah kita sengkau kata, sengkau bahawa, patutkah kita sengkau kata, Mereka itu ulama-ulama ni, patutkah kita sengkau kata mereka ni fatwa-fatwa hukum yang tidak berdasar daripada Quran atau hadis? Kira bodoh-bodoh kita dulu. Patutkah kita kata mereka ni fatwa hukum yang tidak berasal daripada Quran atau hadis? Ila akhir ni maksud apa? Atau ijma atau qiyas? Betul lah. Patut tak demo ni fatwa hukum yang berasal dan tak berasal daripada Quran hadis? Patut tak kita kata mereka ni fatwa hukum ikut si mudah kata? Patut tak? Kita musalli tu orang lain tu pakat tahqiq pula berjumpa hadis dan musalli tu tidak ada hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, hukum-hukum malikah hadis hasan dan sahih. Ada juga tapi berapa hadis yang hadis do'eh, tapi itu berkait dengan fadha'il amal ya. Padahal saya dah tak ada kata ni rawahu ke apa lagi, kita ya kot saya tak ada. Tapi hadis yang mampu lima ita jalan si ada. Bukan mengaruh kek kot si. Apa kata takik lah ni? Tiga apa ni jami'ah itu serum tu buat takik. Ada doktor buat tahqiq, mo'o buat tahqiq. Tapi mereka ni pokok universiti yang orang ada tahqiq-tahqiq kita. Lepas tu mari cik di buat tahqiq ni, orang pun nak bagi tahqiq dia panggil. Terjadi itu sikit lah, nampak kemas sikit muka orang kita dah sendiri dah tahu dengan tahu cara-cara. Tapi walau kulihat, walaupun orang tahqiq sekalipun tak temu hadir do'eh. Tak ada musalli tu. Kalau semua soal dua pun kait dengan fadilah amalnya. Tu tak apa. Faqad ittafaqa ulama'u ala jawazin amali bil ahadits dha'ifati fi fadail al amal. Itu pun saya dah Imam Nawawi sebut. Maka masalah fadilah tak apa. Habis itu dah. Tak patut kita kata gitu. Fatwa hukum yang tidak berasal daripada Quran atau hadis tidak akhiri. Hukum, fatwa hukum tu pehok suruh ke atau larang ke atau benar ke? Ikutlah fatwa aku pehok suruh ke atau pehok larang ke atau pehok benar ke masalah. Hukum ni pehok suruh, hukum ni tu larang, hukum ni benar masalah. Dan modok fatwa ikut si ke? Patut ke kita kata mereka fatwa ikut si? Maka pada fikiran hamba lah. Sana kata, maka pada fikiran hamba, mengikut fikiran hamba, mengikut pendapat hamba lah, siapa-siapa yang tumah dan sengkau begitu, siapa-siapa yang tumah dan tuduh dan sengkor, sengkor jahat begitu, tumbuh dan sengkor kepada mereka itu, mereka itu ulama-ulama tu. Puak-puak sengkor landing dah. Pada fikiran hamanya, kalau sekiranya terkena kepada anak-anak cucu hama, maka mustahaklah kena pukul atau sebagainya. Katak ni mampus. Katak ni mampus kalau kena cucu kita ni, kata biuduh kita. Maka mustahaklah, patutlah, sesuailah, sesuailah kena pukul, katak atau sebagainya. Kalau kena anak cucu kita, kalau jadi tu mau katak lama, ikut seh gitu, apa weh? Teh. Katak mampus. Mudah kan, ni pendapat dia. Pendapat dia lah. Kalau anak umur lah, anak cucu umur lah, anak cucu umur sendiri. Pantai orang nak katak, kenapa? Tak jadi yang eh, kasar kok, dibaikan kok. Tapi kau yang murid mari tu dah, tu makin lotak. Dia duduk atas balang, duduk ngaji-ngaji. Kalau yang murid mari, yang murid biar. Mula nak ikut sikap dan dia pegang. Yang murid kok. Mula nak turun tangan tu kok. Lompat. Hak duduk atas balang tu lompat tu kongi boleh ke bawah. Hak duduk pergi tangga tak ada kecek dah. Ada kecek dah. Lompat tu kongi boleh. Jangan minta yang murah. Kalau ada yang murah tu, nanti dulu ngajar-ngajar tengok je tu. Kalau yang murah tu, ada tak nak jalan tu. Tak nak semai, tak nak ngaji ke apa ke. Ngajar-ngajar, minta. Delu lagi nu lepas pada ngajar sudah tu. Kalau duduk ngitar tu cek, tak apa. Ingat oleh kalau ngitar, ngajar ngitar. Si pe. Si pe. Tu. Tapi dia jadi betul super pada MK juga ada N ni nampak dia tegak-tegak cara dia nampak dia jadi sok nampak dia dia pongo-pongo ya dia pongo style itu ya tapi kalau dia baik orang kasih dia dia pongo dia cak tutup baik tu patu lagi pula kalau benda tu kena dengan wakil dia tak tekan dah bila kita tak kira biar-biar pun kalau kecek-kecek dia duk kadang tok-tok dia dah. Lepas tu orang tu jawab klik mari. Jawab pada. Lepas tu jawab tu, kalau kena semua ke dengan dia, ada yang dia dah. Bukan kata kalau itu. Tak, bukan jawab klik, bukan murid, bukan paling murid dia dah. Kalau dia kacau tu, itu dia. Pada itu dia. Jadi orang panggil, Rimo. Rimo pada MK. Dia dia pun nama tu. Ada ke anak murid apa siapa? Anak murid bagi anak anak apa anak murid dia hok duk di Kedah sore. Masa tu duk ngaji dengan dia di Mekah. Lepas tu klik-klik khabar-khabar kata tak ada mengajar dia tu. Tane orang nah. Tane orang nah. Tane orang nah. Ke rumah. Lepas tu dia naik ke Mekah juga dah dapat dah. Pada tahu dia mari auto eh. Dia tu nak mengajar pak tu boleh nak lanah ya. Pak tu bila sapa ke Mekah, ada kata, "Eh, mung nak apa tak ingat. Eh, mung. Lanah boleh banyak ke?" Dia kata, "Tanah lanah tu boleh banyak ke noh?" Pak kata, "Boleh banyak ke?" Dia kata, "Tak banyak di pada. Sepahong, sepahong stay." Pokok ni sebiji ya, pokok sebiji ya. Sepahok tu boleh stay lah dah. Ada banyak ni, kau harus stay lah. Mungkin Abu Nawas tu. Sekejap lagu tu. Kayaknya dia lagu tu kak. Ada seorang daripada anak murid dia tu cerita saya lah. Dia cerita kata dia tu duk ponok sikit tu. Dia tak mengaji dengan tolong orang lain, ngaji dengan ayah dia. Itu masa malam-malam orang duk tolong orang dengan ponok orang, tolong orang dengan pokok tolong orang. Tok Akhir duk bertolong orang dengan tolong orang lain. Dia mau nak tolong orang apa, tapi dia tidur. Dalam ponok. Lepas tu ponok masuk pada masa tu bapak yang panjang tu duk ngita tengoklah cari cek-cek eh. Malam-malam duk ngita jale cek. Dia tak nak ngaji apa ya ya deh. Lepas tu temu ya ni. Ha temu ya tu. Temu dia. Lepas tu pak pak bapak yang tak tahu apa bapak yang gi. Oh ya ya deh ya. Udah tu dah. Tak ngaji-ngaji. Lepas tu dia ni, ayah bang Ngigi. Ayah dia bang Ngigi. Mu tak nak ngaji mana dah? Ada mu, dia mu dua ayak mahu kata mu tak nak ngaji mana? Tak nak ngaji dengan pia-pia. Dia ni kata. Ayah saya, amik saya mahu ikin dengan ayah, ayah. Ayah saya, amik saya mahu ikin dengan ayah, ayah. Saya ngaji dengan ayah sore, ya? Dia tak nak makin buat tu. Dia temung ni tak kata apa ke? Tak kata apa ke? Dia kena dia. Dia kena dia gitu. Dia tak kata apa tau. Tu. Maka pada fikiran hamba, siapa-siapa yang tumah dan sengkau begitu kepada mereka, kalau sekiranya terkena atas kena kepada anak cucu mu, maka mustahaklah kena pukul atau sebagainya. Habis dekat tu. Nampak sekolah tu dulu. Tak senang yang lebar lah. Malah yang dah hatinya. Kau-kau ku yang dikasihi ke semua orang-orang Islam itu percaya ke. Apa beza hal nafsiyah dan hal maknawiyah? Kedua, apa beza mustahil adat dan mustahil akal? Untuk penjelasan masih kurang faham lagi. Tiga, apa makna kalam ini? Siapa yang tidak faham hukum, siapa yang tak faham hukum akal, maka dia tidak akal. Apa makna kalam ini? Yang siapa yang tidak faham hukum akal, maka tidak ada akal. Bukan makna orang yang tak faham hukum akal, tak ada akal. Maksud kalam ulamanya, orang yang tidak ada hukum akal tu ialah orang yang tak berakal. Sebab bila orang tu berakal, dia mesti ada hukum akal, keputusan yang dibuat oleh akal tu. Bukan kata tak faham, sebab kita ni faham sengah-sengah tak lagi. Akal ada, tapi kena faham molek tu ya. Faham istilah ulama tu, adapun di hukum akal, semua manusia yang berakal tahu. Dan reti dengan cara daruri dah. Kerana hukum yang ada oleh otak kepala dia. Cuma ini pening-pelingnya istilah. Istilah dia. Istihallah lah, mustahil lah, jaid, jawab, wujud, jawajib. Jadi perlu tukar lagi masalah istilah tu ya. Harapan dihukum sendiri, semua orang yang berakal mesti tahu. Berarti orang ulama kata yang tidak ada akal, maksudnya orang yang tak ada hukum akal, maka tidak dinamakan akil. Tak berakal je muka tak. Bila sebut kata orang tu berakal, maka mesti dia tu ada hukum-hukum akal tu. Ego tu. Apa beza mustahil adat dan mustahil akal? Apa beza selepas dan eh? Mustahil adat, benda yang adat tidak boleh berlaku mengikut adat. Kerana dilalui oleh beberapa kali cuba sehingga tak boleh berlaku benda tu. Apa tu masalah? Apa kita tak mustahil adat? Make tak kenyai. Make banyak tapi tak kenyai. Mustahil adat. Kerana baru cuba dah makan, dia kena penuh perut. Tak tahu nak tak mana dah, makan penuh perut, kenyai. Makan sekali, pinggir tak cukup. Dua pinggir, tak rasa poin. Tiga pinggir, bobo boleh duduk. Empat pinggir, rasa sampah sini dah. Lima pinggir, kenyai. makan banyak kenyang, itu wajib ada. Adapun makan banyak tapi tak kenyang, mustahil pada ada. Tu ada yang tak lihat di. Tu ada. Pada hukum akal haro ya. Boleh ada dimakan 100 pinggir. Tu yang tak boleh kenyang. Haurat di mana? Makan satu pinggan tak haurat ke mana? Perut pasal satu, tapi tak haurat ke mana? Boleh hadi? Hukum akalnya. Tapi mengikut adat, tak boleh benda dulu. Maka hukum adat, mustahil adat, hukum adat semua tu jadi haruah pada akal yang sebenarnya. Wajib adat, mustahil adat, tu hukum akal harus. Haruh. Itu dah. Berarti benda menyalahi adat. Itulah macam-macam. Jadi karamatnya, jadi mukjizat ke, jadi apa ke, benda mustahil adat semua tu, menyalahi adat semua tu. Tapi benda tu pasal harus pada akal. Nabi belah boleh tengok kira, tengok adat dia boleh buat. Mustahil pada adat nak boleh belah boleh. Tapi tu buat akal, boleh tu nak ui. Sebab tu berlaku tu. Itu dah. Mustahil akal ni apa? Akal tak apa? Kata nak boleh ada. Akal tak nampak kata boleh ada, boleh sungguh. Faham tak dah? Kena faham lah tu mustahil akal dan mustahil adat ni. Mustahil adat maksud adalah harus akal je. Maksud adalah harus akal je. Malaysia, orang-orang kau orang lain mahu kata mustahil, mustahil, mustahil anda tu bukan mustahil akal. Saya tak percaya ni, mustahil, mustahil, mustahil tu mustahil, mustahil ada. Kita orang mengaji tak mustahil, bukan? Tak mustahil apa? Tak mustahil pada adat dan mengaji. Kenapa he? Apa salah? Beda. Faham lah tu. Masih kurang faham ni dah. Masih kurang faham. Tu kan fikirlah, fikir tengok beza antara tu. Apa beza hal nafsiyah dan hal maknawiyah? Hal nafsiyah, hal maknawiyah. Hal nafsiyah ni gimana? Tak kelana dengan satu kelana. Gimana? Tidak kelana dengan satu kelana. Tidak dikerana dengan satu kerana. Beza sikit ya. Hal nafsiyah, hal nafsiyah ghairu mu'allalatin bi'illatin. Adapun hal maknawiyah mu'allalatun bi'illatin. Bahaya betul mana? Tuhan ada, Tuhan ada. Sifat wujud tu, sifat wujud tu apa? Sifat wujud tu apa benda? Mengikut satu pendapat, sifat wujud tu kena kepada hal. Ada pendapat orang berkata wujud tu sifat lah. Wujud tu sifat. Maka bila kata wujud tu sifat, adapun Abu Hasan Asy'ari yang kata wujud tu kena ke ainul maujud. Diri benda sendiri dah. Abu Mas'ud Maturidi kata wujud tu kena ke sifat. Tapi sifat bangsa mana? Bukan sifat amrul itibari. Hal. Lepas dah kita ngaji. Hal. Hal dia. Lepas tu hal kan? Hal nafsiyah. Bagi zat. Hal nafsiyah. Apa mana hal nafsiyah? Bila ada zat, ada hal tu. Dia tak ada kait dengan kata ilat dengan sebab ada sifat lain tak. Faham tu dah? Bila ada zat, wujud. Bila ada zat, wujud. Bila zat dah, wujud dah. Zat dah wujud dah. Dia tak kata sakak dah. Selama mana zat tu duk tunggu situ, wujud pun situ lah. Tak berilak dengan ilak. Tak serupa dengan keadaan Tuhan kaunuhu-kaunuhu tu. Keadaan Tuhan yang berkuasa, Tuhan juga. Di zat Tuhan tu. Tapi ia dikerana dengan sifat kudrat. Kalau ada kudrat, barulah ada kaunuhu kodiran. Allah iradat bahu kaunuhu muridan. dikerano dengan kerano, dikeranokan dengan satu kerano, itulah ada sifat sifat nawiyah, ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani kikik ada sifat ma'ani, sebab tu ada kihan, ada tu sabik han tu kik ada sifat ma'ani. Adapun hal nafsiyah tak ada kik ngapo, tak ada kik poda. Bila ada zat han dah ada, tak ada kik dengan ada sifat tu sifat ni dah, tak serupa dengan hal maknawiyah. Ya adanya kik ada sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Ha, tu beza sikit. Tengoklah anda dalam bahasa ilmu usuluddin qah hal nafsiyah. Alright, insyaAllah jumpa malam ni. Kita kita A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u illa ma 'allamtana, 'amalin la yurfa'u wa du'a illa yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi الصلاة والحمد لله رب العالمين. يا ربنا.